miskinun iku miskin sapa ibnu Adam anak utawi anak Adam iku jismun maibun mung duwe jisim bentuk awak maibun kang gawa cacat awake cacat sakjane lek dipikir sing tenan ngoten napa saged to sampean suci niku napa saged waten wong sampean jojoh niku kulit sampean pundi men sampean jojoh metu gedhe kok ya lek perlu berarti lah najis nek dipikir jane ora enek sing suci wong cacat kabeh waqal kun lan wana Adam ku kalbun duwe ati maibun sing cacat pisan atine serakah ngaku-ngaku sing ora melok duwe niku lak cacat duwis kaya ngono kuwi lho yuridu isih karep sapa anak Adam karep an yukhrija ing yen to bisa ngetokaken sapa anak Adam min maibaini saking cacat loro bisa ngetokno ngamalan ing ngamal bila aibin kelawan tanpa cacat piye to wis gelase gelas kotor banyune sing dilebokno ning gelas banyu peceren pisan duh kok terus kepengin nyuguhi wedang-wedang sing ora kotor niku napa nggih saged awake kotor. Mergo pancen dasare diciptakno dalam keadaan linet. Lho kotor ta? Nah. Buktine pancen nggih kotor tenan wong sing metu keng sampean iku bangsa linet sing ora enek sing sae linet-linet sing metu keng ngene sampean niku mboten enten sing pokro. Terus dereng malih wateke ati serakah. Selonang selonong, telunyar telunyur, ora melok duwe diakoni, lagi cacat bisa. Lha napa nggih saged? Kendil sampean kendil bupak telek, banyu sing sampean lebokno kendil, niku banyu kok peceren pisan. Terus sampean kepengin suguh wedang ning tamu sing ambune ora banger, napa nggih saged? Tidak saya ayah Mu'ad, masya Allah. Kok ya miskin temen menungso. Ngono kok ndang aku lek iya arek ngono kok demoh kulo nyapa. Kok sampai ujur-ujuran. Nggih to? Mula lek dipikir ngoten Pak Amalul Abdi. Mongko utahe ngamale kawula. Iku lama kana nalikane ana apa ngamalul abdi ana iku bihadhil masabati kelawan iki derajat bihadhil masabati kelawan iki derajat lam yakun mongko ora ana iku fiye ing dalem ngamale ngabet apa sing ora ana ahliyatun keahlian utawa kepantesan pantes liwujudil qabul maring wujude diterima. Ya ora pantes blas kan sik katik sing arep diaturi Gusti Allah sing Maha Suci. Lulane pun wis ta ora lek pantes. Berjuang ngemeti dia kaya panggah ora pantes. Udah. Mulaula jamilu sitrillahi ta'ala lamuna ora utawi baguse sitru baguse tutupe Allah Ta'ala iku maujud wa azimu khilmihi lan agunge aris arise Gusti Allah niku maksude Allah niku sabar tur ngapura marane Allah kagungan sifat as-sabur asma as-sabur marane Allah niku wis salah-salah diakon-akonane ya ben. Jadi upama aku soalnya aku kuat semua orang kayakmu kayakku sama teku wampleng buat hilang ini pelara karo-karuan ya. Untungnya Gusti Allah itu kok agung sangat sifat arise ya ben malah cintani kapan sadari dan wabirihi lan sifat bagusnya Allah kau pemen sifat bagusnya Allah ini pembuatan agung datang menungso pun buatan enten yang pantas ditompok ini pembuatan sama nukur nganggu model apa mawon panggah betul masuk dalam ukuran penerimaan gak pantas mula nek kue iso keto e iso penampilan ditampil no karo Allah iso kue jogi fal yaktamid mongko becik bertumpu tetanggenan sopal muridu murid tetanggenan ala fadlillahi ingatase kanugrahane Allah wa karami lan kemurahane Gusti Allah. Ndaknya itu yang kamu pakai gandolan, jangan mengharap, jangan gundelan, jangan bertumpu kepada yang lain termasuk wa ala ijtihadi. Ojo gundelan ingatase ijtihade murid wa amali lan ngamale murid. Kuya jombok ngukundelan mergo ijtihad lan ngamalmu ngono sakjane kuwi ngono ya kiriman kokono dan aku iki kiriman kokono terus tukul ngamal terus ngamalnya mbok atur noronone katik wis mbok akoni niki ngamal kula lho ngono kuwi ora apus-apus ketok mata kan. Wong gelas sak isine ku mang sing ngekeki wong tuamu. Lah yo kan wong tuamu luwih kenal to, lah iki gelas e wong tuamu wong gripise isih ketok kok. Gitu. Lah kok terus sampean guaya macak kaya anak berjasa-jasa dhewe. Lho mak tak tukokno gelas. Dong gelas ku gelas panggone mamu kok kowe ngomong iki lho mak tak tukono gelas iki gelas lah kutuku lho mak. Ku jenenge lapus-apus nyolok mata to. Wong genalek ngamalku dudu ngamalmu gek kowe ngamal sing iso ana ngamal Gusti Allah kok terus kowe matur-matur niku lho Gusti Fatihah kula. Niku lho Gusti Waqiah kula pundi duwite lho ngene kula ya. Betul pantas. Itu. Kala dawuh sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi. Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu anhu. Idza talabahum bil ikhlasi talasat a'maluhum. Wa idza talasat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum. Fatabarra'u an kulli syai'in wa min kulli syai'in lahum wa minhum. Idza talaba tatkalane nuntut nuntut sapa Gusti Allahum ing para kekasihe dituntut bil ikhlasi kelawan ikhlas talasat mongko lebur ilang musnah apa a'maluhum pira-pira ngamale makhluk ngamale kawula ngamale para wong sing saleh-saleh niku ilang. Lah nek wis dituntut ngamale kudu ikhlas maknane ora enek ngamal sing diarani ngamal wong ora enek sing ikhlas. Ngerti lho maknane niku. Wa idza talasat latekane wis ilang. Musnah apa amaluhum ngamale mukminun ngamale muslimun ngamale sapa wae lah ngamale kaum zada mongko dadi tabah apa fakruhum kemelaratane kaum lagi terus malah melarat nemen dong wis rumangsa ngamal kon ikhlas keri-keri gak iso ikhlas ngoten lho. Bungsu gak iso ikhlas ngamale ditolak. Nalika ditolak ilang. ngamale entek ilang. Lek ngamale ilang lak terus gak duwe apa-apa. Nggih. Ora duwe apa-apa. Tambah fakire wa faqatihi wa faqatuhum lan tambah kemelaratane. Mula nek wis karuan nyata-nyata kowe iku matuke fakir lan matuke faqah. Lumayan pangkatmu kuwi. Mula fatabarau mongko padha melepaskan diri. Sapa kaum ahli nata ati padha melepaskan diri ang kulli syai'in saking sekabehane suci-suci. Wa min kulli syai'in lan sangka sekabehane suci-suci. Lahum kang tetep keduwe muridun wa minhum lan saking muridu. Apapun yang keluar dari mereka dan apapun yang datang untuk mereka, sama sekali mereka tidak punya keberanian untuk menjamahkan rasa kepemilikan kepada sesuatu itu. Niku sikap kerohanian, sikap kerohanian. Nek sampean praktekno ning sikap lahir jadi lucu. Boten iki senes panganan kula tapi mangan telap-telap. Ya lucu dadine. Boten soal niku. Di sikap kerohanian, sikap batin, sikap batin. Lah sikap lahir yang pentatanane dhewe. Nangge aturan syariat. Kapan saatnya kamu harus sujud, kapan saatnya kamu harus rukuk, kapan saatnya kamu harus wudu, lah niku enten aturan-aturane kabeh. Lah nalika sampean sujud, nalika sampean rukuk, nalika sampean wudu, lah nikulah sikap rohani perlu dicakno ndek kono. Lho mboten lho, bahwa wudu ini memang harus terselenggara. Tapi sama sekali saya tidak punya. Dan terselenggara yang saya enggak punya. Seandainya kelihatan bersih setelah wudu, saya jadi ganteng. Ini pun bukan penampilan kegantengan saya, karena ini enggak asli. Kalau yang asli ya kumus-kumus. Ini adalah sitron tutup yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sing kathah menungso niku nalika nglakoni kepositifan ngamal niku sing kathah malah klendran. Tegese klendran lali ora ngupakara celemang-celemunge tangan nganyak teng sifat kesucian wau. Niku sok jarang diitung. Tapi lek pas maksiat, lha niku sering diitung malah. Lepas maksiat rasane langsung, ya Allah, saestu Gusti, niku dos pundi? Kula saestu mboten sengaja lho, lek muni ngono muni mboten sengaja. Lek wis bar keceblok maksiat muni mboten sengaja Gusti. Tapi lek pas ngamal apik, umpamane lek ku niat wis suwe. Lha ngoten niku. Sajane niku lek pas ngamal apik niku ya ora patek butuh bisi Allah ngoten lho. Tapi lek pas ngamal elek kok lagi kelingan butuh Gusti Allah. Apa meneh ngamal elek ndang terus konangan wong akeh. Lha niku lek bingung ya Allah sampean tutupi Gusti lho kok wis kasep temen. Mula terus e dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikam dipun dawuhaken anta utawi sira ilahil mihi maring kemurahan sikap arisi Allah, sifat arisi Gusti Allah. Ida atok tata kalane to'at soko surahu in Allah, iku ahwaju, luwe butuh. Ketika kamu sedang melaksanakan to'at, itu sebenarnya kamu sedang dalam suasana membahayakan oleh musuhul adab yang ngersane Allah. Oleh karena itu sebenarnya saat kamu taat itu, justru saat itu kamu benar-benar butuh kemurahan Allah untuk di ngapura salahmu dan untuk ditunggu perbaikan-perbaikan bagi dirimu. Daripada mingkat timbang saking sira ilahil mihi, butuh-butuh ilahil mihi maring sifat arise Gusti Allah. Idza asaita tatkalane maksiat sapa sira hu ing Allah. Sebenarnya kebutuhanmu untuk dapat perlindungan dari Allah ketika taat itu lebih besar butuhe dibanding karo nalika kowe maksiat. Mergo lek kowe maksiat, rasa kasoran langsung tumbuh. Ketika rasa kasoran sudah tumbuh, berarti potensi ngakoni apik hilang. Dari satu nilai kamu sudah dapat satu langkah, langkah menuju perbaikan lebih cepat. Gitu? Mergo napa? Nek wong wis tau maksiat, arep ngengkresi sapa? Kowe ngengkresi sapa? Wong wis tau maksiat. Lah wis ora iso ngengkres. Gitu? Nah, dari sisi ini sebenarnya kamu sudah tertolong. Ketika kamu maksiat kok dinyek wong akeh, kowe dadi tukang main gak direken wong, gak diregani wong. Sampai kowe moro ning langgar agek dhewe wis dipendeliki wong. Itu sebenarnya kesempatan bagi kamu untuk lebih cepat memacu diri dekat kepada Allah karena beban ngaku apik wis ilang. Buktine, lah wong wis gak ngakoni kowe berarti kowe dibantu karo Allah supaya tidak merhatekno liyane Allah. Kowe langsung ndang rene lho, lek pengin tobat ndang rene, ora sang ngreken wong ngono lho manan. Wong pengin tobat kok ngreken wong kowe iki tiwas ngrungono omong ngecelebang, celebuwe cangkeme wong kuwi ora sida tobat lho. Wis ndang rene lho ngoten to manan. Itu namanya khilmunnya sudah datang. Tapi justru ketika kamu baik, semua menyanjung. Semua ngalem. Seakan-akan kamu enggak punya cacat. Ketika itu kamu lalu menjadi orang yang dinut oleh banyak orang. Lalu kamu punya daya paksa kepada orang. Gal titik, gal titik. Lama-lama hatimu membukit untuk nyelonong ngaku dadi Gusti Allah ning kowe gak kerasa. Justru saat kamu gak kerasa itu, kamu benar-benar butuh pertolongan dari Allah. Maka sebenarnya orang yang taat itu sangat membutuhkan bantuan Allah melebihi orang yang maksiat. Mergo lek wong maksiat wis ora bantuane. Senajan urung komplit, ngoten lho nggih. Lah nek wong sing taat lungguh dhisik oleh kiriman tapi belum tentu dapat bantuan. Oleh kiriman tanggung jawab kok. Nggih. Dan gue salah oleh aku nampak kiriman malah diseneni, malah ngotot. Berarti apa? Untuk dapat bantuan petunjuk itu lebih besar mestinya, kebutuhannya lebih besar. Dan saroful abdi utawi mulyane kawula warof warif atu kodrihi lan luhure derajate abet. Abet niku didarani mulya, diarani syaraf, diarani duwe derajat luhur. Iku inama takunu angin pustine ana apa syaraf lan rifah. Ana iku binadori sebab oleh mandeng kawula, mandeng ila rabbihi maring pangerane abet azza wa jalla. Wa iqbali hilan tegese oleh madhep si ngabet kawula mau madhep alai ing ngatasé Rabbi. Orang seorang hamba itu dapat derajat ketinggian derajat dan kemuliaan posisi di hadapan Allah itu kalau dia benar-benar selalu memandang Allah, selalu menghadap kepada Allah. Wa sukuni hilan antenge si kawula anteng ilahi maring Allah. Wakti mati hilan bertumpune kawula, tetanggenane kawula, gantunge kawula gantung alahi ing atase Allah. Iku rumus. Semakin kamu total menggantungkan diri kepada Allah, semakin kamu total merasa tenang di dalam rengkuhan rahmat Allah, semakin kamu total menghadap kepada Allah, semakin kamu total segalanya kamu pandang sebagai karunia Allah, di saat itu otomatis kamu menjadi hamba yang mulia. Ning swali ejazal praktek nongkol alangsung asor wadana atuh utawi keasorane kawulo wa khissatuh lan tegese asore kawulo wa sukutuh lan gugure kawulo gugur asor ino min ainillahi saking pandangane Allah iku innama takunu angin pustine ono apa dana'a khisah lan sukut ana iku binadori sebab oleh memandang kawula mandang ila nafsihi maring awak dhewe kawula jane ngeten iki biasa sampean niku bawane enek wong asale dulu njaluk tulung sampean ngrasa nganu-anu pas saestu niki kula nyuwun tulung jenengan sing agen nulungi kula mbok kersa rawuh dengan kula dulu ngono suruh sing ngoten iki sampean perhatekno enek apa-apa mesti sampean kelingan kuwi kok wis dikeki dhuwit ta iku ngesakne ra di dhuwit mergo sering njaluk tulung lan sering aku lek gak iso apa-apa tapi lek sampean duwe tangga kok ora butuh kowe aku ndak aku iso dhewe ngono upama sampean duwe apa-apa ngeteri rene wegah. Nggih niku. Anak niku lek sing sajake ora iso lahopo-lahopo, malah ketek bocah niku nriman, dadi kongkon yo manut, ora tau napa mementingkan diri sendiri. Pas delok TV api ngono. Nduk, kora-kora, Nduk. Ya budal orang Rasulullah. Duh, ngoten niku justru selalu sampean pandang. Tapi lek enek bocah kok mementingkan diri sendiri, memandang dirinya sendiri, alah langsung jatuh dari pandangan sampean. Ya wis ngono, lek kowe kanu yo ndelok-delok TV kono, entek-entekno kono TV-mu. Ngoten. Malah ngoten ta nggih? Akhire ngoten. Jadi hamba itu akan jatuh dari pandangan Allah ketika seorang hamba itu memandang dirinya sendiri. Wa iqbali lan oleh madhep si kawula madhep ala ghairi ing ngatasé liyane kawula. Liyane Allah. Ila ghairi maring ala ghairi liya marah ing ngatasé liyane Allah. Lan sampean jagongan eleh kula. Ki enten kula. Ki sampean namune nang omah kula. Terus sampean terus orang ngreken kula madhep ning liyane kula. Terus omong-omongan dhewe karo tamu liyane. Saman dalem pundi Mas? Anu pundi Mas? Anu kula ke Lamongan. Lah jenengan saking pundi? Kula saking Blitar. Niku ke pundi? Nganu lho, yaine niki angel digoleki nganu. Gek kula teng riku lho ora sampean reken blas. Lha ngono niku lagi kula ya terus jenengan gak ngreken. Akhirnya saya kan oh, alah wong iki egois banget lagi ngoten. Ya terus tak tinggal ngalih tinggal turu ngono iku omongan dhewe ngono. Yang penting jatah tamu tak kei teh sak gelas tak kei jajan wis ning kono ya wis kono nyatane gayeng karo wong Lamongan ya wis. Kulo tinggal turu ya saya. Lah kawula manggon ning bumine Gusti Allah. Ngalor ngidul nung sang jempalik ngisor dhuwur nganggo rahmate Gusti Allah. Kok terus ora madhep ning Gusti Allah madhep ning liyane Gusti Allah. Malah lek perlu wastidho muamali hilan menganggap besar amalnya sendiri, amalnya si kawula. Wah niku pun jelas. Loh, kok mencolot? Wastinatuhu lan semendene bersandare kawula, semende bersandar. Wastinatihi nggih, atawa ning gone nadori. Wastinat ilan oleh bersandar kawula bersandar ilasi wahu maring liyane Allah. Malah sampean sakjane kepengin ngundang ngaji teng kula. Asline meneng-meneng kok mau aja ngaji teng kula, ngundang ngaji kula terus teko kono petuk wong Lamongan. Sampean terus ora sida ngundang kula gek teng arep kula. Nganu kiyaine niki ternyata ngaji ini buat tempat enak kesuwen. Sampean mawon kula undang ngaji teng Blitar dene ngomongnya teng omah kula lho ndak ora jaluk dikampleng. Dalam hal tata krama lho nggih. Mesti orang begitu itu jatuh dari pandangan kula, dari perhatian kula. Padahal kula niku duduk Gusti Allah lho, ngono wis. Jelas mboten iso maringi pelayanan yang baik pada sampean. Wong ngoten. Lah cobi dibanding eh? Dibanding nomor setunggal wau diceritakne kemuliaane kawula niku nalika mandeng Allah, gantung teng Allah, madhep teng Allah. Tidak ada harapan kecuali Allah. Niku mulya. Kasorane kawula dan jatuh dari pandangan Allah ketika dia memandang dirinya sendiri menghadap selain Allah, termasuk akal dan pikirannya itu kan selain Allah, lalu menyandarkan sesuatu persoalan tidak kepada Allah tapi kepada selain Allah. Nek ndelok ngoten niku sing sering duwe lakon memandang dirinya bisa menggantungkan persoalan kepada selain Allah niku sing akeh wong maksiat apa wong taat. Duh, wong sing mandeng awake luwe apik ngoten niku lho. Wong maksiat apa wong taat? Ya wong taat. Nek wong maksiat wis karuan. Wis ora ana nggon wong maksiat. Ketika gak ana nggon dhek wis ya Allah wong kok elek men ngono wis muni ngono. Tapi lek wong taat kan iso iso muni. Lho iso iso mengkere kok. Iki wong e pancen ya ora kaya kaya aku. Aku iki ora tau. Ngono muni ngono aku ora tau. Selawase urip maido wong ora tau. Gayane muni ngono sajake kaya susu-susu. Malah gak perlu dia memacakkan diri untuk menjadi sandara. Bisa, boleh kepengin selamat. Manut aku manut. Selamat selamat. Sajake iki kok wani menjamin. Sing wani jamin, sing wani napa nyawang awake dhewe lebih baik, seakan-akan dia enggak butuh Gusti Allah. Nalika salatnya kaya enggak butuh Gusti Allah apa? Ngowes mudah salat kok. Seakan-akan salatmu itu kan salatmu sendiri tanpa bantuan Allah kan ngoten lho. Lah, sing kulino nglakoni ngoten iku wong taat apa wong maksiat? Wong taat. Mula tengriki didawaken fal abdu mongko utawi kawula inda amali nalikane ngamale abet ngamal bitaati kelawan taat iku muarradun dipentokaken dihadapkan lihadil akhtar maring iki-iki pira-pira bahaya. Justru orang taat itu berhadapan dengan banyak bahaya. Contohnya contohnya bahaya min nazarihi rupane aktor, min nazarihi rupane oleh nyawang, oleh mandeng, oleh ningali kawula, ningali ila nafsi maring awake dhewe. Salat ya salatku dhewe, sajadahku dhewe, wuduku dhewe, ngelmuku dhewe, imanku dhewe, islamku dhewe. Lan ngono ta? Nomor loro termasuk bahayane maneh wasti dzomi amali. Lan menganggap besar, menganggap penting, menganggap agung marang amale kawula. Wa ujbihi lan oleh bangga akan kawula, bangga nabi taatihi kelawan taati kawula. Wa sukunihi lan condong antenge kawula, condong anteng ilamu amalatihi maring nyambut gawe ngamale kawula. Dia merasa bahwa ngamal itu nyambut gawe ning dhek, terus dicelengi, ditumpuk, iki dadi celengan ngamal, somben kena tanggung nagih Gusti Allah. Anteng sukun. Kaya-kaya ngamal kuwi luwih penting timbang Gusti Allah. Lamun mboten karu-karuan itu. Ngoten. Walai tahu. Pamandar malar mandar muga-muga iso sapa ngabeh. Muga-muga iso iku ya selamu selamat sapa abet pi ing dalem ngamal selamat mindaka ikiria saking riak sing lembut-lembut. Watasonu ilan gawe-gawe apik. Kata lho gawe-gawe apik niku. Ya nek ora sadu adon sing teng ngriki ngono gawe-gawe apik. Wis gawe-gawe maksude gak asline ngoten. Sakjane sampeyan jare ya wis gringgingen arep jegrange ora mentolo niku lek gawe-gawe apik. Lembo yo jegrang biasa pancen gringgingen arep apa ngono. Ngono simpat capek. Alah. Lha saiki kuwi lak jenenge tasono to. Gawe-gawe. Delok niki mawon pun genah. Ora usah ado-ado. Itu ternyata sakjane wong niku malah sing apik-apik ngoten niku, justru malah akeh lakon sing lucu-lucu. Nggih to, akeh lakon sing lucu-lucu. Nah, kok iki riak tasono ujug membanggakan ngamalnya. Kok wong mbanggakno ngamal sing dibanggakno apane? Ya lucune. Bikhilafil maksiat. Bikhilafil maksiati kelawan bedani maksiat. Bedani fi jami'i hadhil asya. Ing dalam sekabian iki perkara sing bebayani memandang diri sendiri, mengagungkan amalnya, membanggakan taatnya, merasa tenang karena tumpuan ibadahnya. Ya mudah-mudahan saja orang begitu bisa selamat dari riak gitu. Nah, ternyata kalau maksiat itu udah sing diriaki apa maksiat kok riak iki piye to? Ora enak maksiat kok riak ini. Wong maksiat itu mbok sadar gak sadar maksiat itu mesti krasa ina. Wis ta? Ujirine gampang kok. Nek maksiat iku napa to iki? Angger kowe nglakoni apa-apa kok wedi konangan wong, itu berarti maksiat. Lek pancen kuwi meneh mbok lakoni iki apik lan jujur. Tegese ora salah. Iku konangan wong ritek kuwi ya santai-santai wae. Senajan ketoke elek. Contone wong arep ning WC. Wong arep ning WC niku lak elek ora jane arep ngetokno barang kotor to. Tapi karena sampean gak kerasa salah, gak kerasa maksiat ya malah tak perlu bunga-bunga. Sinten nggih teng lebet kula badhe mlebet lho. Mboten ki wani omong to nggih. Nggih. Senajan lakon iku ketoke kaya asor ino, tapi krana itu sampean gak merasa salah. Maka sampean pun pamit wong ya santai-santai wae. Nuwun sewu, kula badhe nderek teng wingking. Ya wani. Coba lek lakon iki kira-kira sing maksiat. Krana sampean ngesir bojone wong iku. Lah, ngoten iku sampean wis bingung lek arep namu wis bingung lek ndele awak. Engko ge wonge roh lek aku ngesir. Oke nganu mesti teng ati gatel. Mulane Kanjeng Nabi nate maringi rumus al ismu maha kafu sadri. Sing jenenge dosa iku anggere enek barang gatel ning atimu iku dosa. Tegese lakon sing mbok lakoni banjur setelah lakoni atimu gak penak abah. Sing wedi konangan sing enek rasa ina ya senajan wong urung enek sing konang ning atimu wis ana rasa wedi kok gek konangan wong. Lho, ning perkara disurati wong wedok niku lak biasa to Pak saja. Oh sini disurati mau. Nek pancen surate cah wedok sing mara ning omahmu kuwi ora enek apa-apane. Lek perlu ya bojo iki lho wacakno aku pegah kacamata ku ilang ya malah ngono. Karena panjir suratnya orang surat apa-apa, surat pesen kayu. Orang apa-apa lah, tapi surat ini surat semayan. Apa wani gue ini? Orang wani. Moco, kresek. Itu jelas. Perkara yang akhirnya suara beres, suara jujur. Iku ada kresek, penuh-penuh, gedadap-gedadap. Tapi lek pancen kowe jujur, kowe pancen yo bener-bener gak duwe masalah. Pancen sing mbok lakoni iki barang apik. Yo biasa-biasa saja. Oh, ngoten. Kemaksiatan itu ngoten karena wong maksiat iki pancen wis cupet. Suasana takut dan terbatas, maka tidak ada orang bermaksiat kok bangga, itu enggak ada. Kecuali sing bener-bener muktadin sing ngliwati atas. Mergo ndek gak kerasa lek ngono maksiat malah dieber-eberno. Lho ndak wong lanang tenan, ya ini wis ngentekno wong wedok 15. Oh, wi. Iku jenenge wis ngliwati atas banget. Tapi lek sing asli wong sing duwe iman, tesih sithik-sithik percaya Gusti Allah lan ajek waras nuranine. Niku nglakoni maksiat niku langsung cupet. Nah, ketika cupet itulah sebenarnya dia sedang masuk ke dalam wilayah kehambaan. Walaupun belum sempurna. Ya wis ina ta? Lingkungannya ya wis menghina dia, dirinya sendiri juga sudah menfonis dia bahwa aku kok elek men lho, kan jenenge dhewe dhewe wis menfonis dirinya sendiri. Nah, tinggal bagaimana melanjutkan pengakuan ini untuk menjadi dekat kepada Allah, itu perlu ada tuntunan syariat lebih jauh. Tapi secara posisi posisi kerohanian dia sebenarnya sudah selamat dari malapetaka yang besar-besar tadi. Pengakuan-pengakuan sudah hilang, membanggakan diri juga sudah hilang, sing dibanggakno apa? Gitu. Saya setuju. Fa inna mongko satane maksiat iku tu hamilu bisa ndorong apa maksiat hu ing kawula bisa ndorong alal hadari ing atase ngati-ati lan wedi. Wedi. Wong maksiat mesti wedi. Wong meneh maksiat nang Gusti Allah sing mbawa aku, sampean salah karo ibuke niki cilik niku. Salah mecahno gelas ngono wis bingung oleh anu kok. Diceluk le ora mundak seneng malah pedi, padahal diceluk le arep dikai wajib. Nggih ta? Tapi krana bar mecahno gelas. Dulu jaman ben sing jenenge gelas niku mahal kok. Mungkin batok aneh kok. Mecahno gelas sampean. Niku mendorong orang salah, orang maksiat itu mendorong dia untuk merasa salah, lalu dia takut dan hati-hati. Wal khaufi lan mendorong rasa takut min robbi saking pangerane kawula sing maksiat. Wa tujibu lan bisa netepaken apa maksiat lahu kedhi kawula mang netepaken al istiqanata ing amrih ketenangan melalui ampunan, butuh perlindungan. Istiqana iku amrih amri hanteng mergo wong wateke wong maksiat ku mesti gelisah, gelibakan, mesti golek ketenangan, ngoten to. Lah ketika golek ketenangan iki ketok lek is asor. Atape ning gone istikanata. Watu cipulana tepaken apa maksiat lahu kedhi kawula netepaken al istakanata ing golek ketenangan. Wal khudu alan kaalan kalan ketunduan. Wasiddatal iftiqar lan bangete butuh ile maring Gusti Allah. Mula sangka kuwi falidzalika. Mongko krana mengkono-mengkono butuh, krana mengkono-mengkono ngati-ati, krana mengkono-mengkono wedi. Kana mongko ana sapa abdu kawula ilahin billahi maring sifat arise Gusti Allah idza ato atur kalane taat sapa abet ru ing Allah iku ahwaja khabare kana iku ahwaja luwe butuh minhu tinimbang saking abet butuh ilahil billahi maring sifat arise Gusti Allah idza asau tetkalane maksiat sapa abet lu ing Allah. Dari sisi ini berarti kebutuhan dia minta bantuan kepada Allah itu lebih besar daripada orang yang sedang maksiat. Tapi hati-hati sing ngrungokno ngaji niki. Ire, sing hati-hati. Aja duwe penganggep lek maksiat kuwi luwe apik timbang taat. Kula batesi, soalnya apa sing dibicara duduk maksiat lan taate. sing dibicara ngaji ketuan itu duduk soal maksiat karo taat. Maksiat karo taat ponisnya sudah jelas. Maksiat itu lebih jelek karena pelanggaran, taat itu lebih baik. Tapi wong sing lungguhi posisi taat itu lebih butuh bantuan kepada Allah untuk diselamatkan dari bahaya, melebihi kebutuhane wong sing maksiat untuk diselamatkan dari siksa. Ngoten. Kadung kit mau-mau dilem wong maksiat iku luwih dekat kepada kehambaan kok lek ngono aku tak maksiat ae. Oh, ojur sampean. Ojo salah paham. Ku bejane iki soleh sing pas ning radio ngrungokno kok separo sing dik mau tok ya mbuh. Jadi niki mboten bicara soal maksiat karo taat iku apik endi. Lho nek kuwi kan wis wa zakat zahirun. Semua jelas, semua tahu. Salat karo misuh ya apa salat. Tapi sing dimaksudno iki duduk soal salate utawa misuwe. Posisi orang-orang yang sedang melakukan taat dan orang-orang yang sedang melakukan maksiat, kedua-duanya butuh bantuan Allah. Tapi kadar dan jumlah bantuan itu sebenarnya lebih besar orang yang taat kebutuhannya itu daripada orang yang maksiat. Podo-podo ngadepi bahaya. Ngoten, wong taat yo ngadepi bahaya, mengaku baik. Lah, wong maksiat yo ngadepi bahaya, arep disiksa. Nggih. Nah, dari situ maka akhirnya Kanjeng Nabi memberi contoh. Walaupun beliau sudah menjadi nabi, ada jaminan diampuni, ternyata nabi itu hatinya tidak tenang. Kalau dalam sehari itu belum membaca istighfar paling sedikit 70 kali utawa 100 kali. Napa tak sing dijaluk ning ngapura? Ya sikap-sikap arogan terselubung tadi. Oh, ngoten lho. Kadung diterangno nggetung-nggetung ket mau terus moro-moro salah paham. Nduwe penganggep lek maksiat kuwi luwih apik timbang taat to. Nek ngrungokno iki sing genah to. Ngrungokno kok ora tak genah. Wis nyimpul-nyimpulno. Wa fil khabari. Ana ing dalam siji hadis an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana satu menira Rasulullah iku kala dawuh sapa Allah auha paring wahyu. Sapa Allah Gusti Allah paring wahyu ila nabiin maring seorang nabi. Minal anbiya isaken pira-pira nabi. Terus pundi wahyune? Ngeten dawuhe. Qul li ibadi as-siddiqin la tartaru. Fa inni in aqamtu alaihim adli wa qisti wa adzibuhum. Wira dzalimin lahim. Bapak medeni. Wa qul li ibadi al-khati'in la tayasu min rahmati. Fa inni la yakburu alayya dzanbun aghfiru. Qul dawuh sira nabi li ibadi maring pira-pira kawula ingsun as-siddiqina kang padha teman-teman oleh ibadah. Dawuh piye? Dawuh latang taru ojo do kapusan sira kabeh. Ojo kapusan karo ibadahmu. Ojo kapusan karo kaapianmu. Mergo fa inni mongko satemene ingsun iku in aqam tulamun jejegna sapa ingsun. Nju menengna sapa ingsun. Memantapkan sapa ingsun alaihi ing atase sidikin. Memantapkan adli ing keadilan ingsun. Wakisti lan tegese pertimbangan-pertimbangan keadilan ingsun. Ora enek sing pokro. Mesti akibate uadzibu. Mongko nyiksa sapa ingsun. Hum ing sidikin. Katik lek aku nyiksa ngono kuwi mang kok terus aku salah iki ora. Ghairu dzalimin. kare ora salah, hale ora dolim, lahum maring sidiki. Kenek wong apik nyibadai kenceng, ngamale apik, terus diadili Gusti Allah, ternyata dia salah, lalu disiksa oleh Allah, itu Allah tidak dolim. Salah orang kok salah? Nopo salah sih kita. Salah lain deles tempel. Soalnya diadili tenang. Setempel pengakuan itu kalau salah tempat, ya salah total tadi. Untungnya Gusti Allah niku kok ya ngerti. Nek sing sampean karepno iki gak salah. Yo yo anu ae kan yo pancen yo karepe iki sakjane ora ngono. Senajan nyatane ngono ning ora ngono ya wis dinapure iki. Lho ngoten sakjane. Berarti sakjane sing marahi wong niku dadi apik lah ora krana ndeke. Nggih krana ditutupi Gusti Allah wae. Dosane ditutupi, eleke ditutupi. Mulane ngamal apik niku justru malah butuh tutup luweh akeh. Mergo wong ngamal apik itu sebenarnya banyak kesalahan. Kesalahan sikap rohani maksudnya. Diomong nang amal apik akeh kesalahan terus dipurik ya mangangel-angel ora usah ngamal lho orang. Ngamal apik iki jelas, ngamal apik iku ngamal apik, tapi olehmu nyelonong ngakoni ngamal apik kuwi lho akeh sing angel ngindari. Nek lek ndelok kuwi berarti ngamal apikmu kuwi sakjane urung kebiji. Nek diadili tenan ora kebiji, mesti kamu akan disiksa karena kamu dianggap belum punya amal. Tapi suwalike wakul lan dawuh sira nabi libati maring kawula ingsun al-khotiina kang padha luput-luput kabeh la ta'asu min rahmati la ta'asu aja padha putus asa sira kabeh min rahmati saking rahmat ingsun. Fa ini mongko satemene ingsun iku layak buru ora nganggep gedhe alaya ing atase ingsun apa sing ora apa sing ora dianggep gedhe iku layak buru ora dadi gedhe iku layak buru ora dadi gedhe alaya mungguhe ingsun Allah apa sing ora dadi gedhe zambun dosa sing dosa mau angpiru wis ngapura sapa ingsun ing dosa. Dosa gedhe kaya apa anggir tak anggap ora dosa kan ya ora masalah. Mane ora usah cilik ati lan ora usah putus asa. Lah kowe sing apik ya aja gegeden rasa, mergo ngamal gedhe kaya apa lek ora tak tapa jenenge gak duwe ngamal. Gegeden ta? Wis ta kowe setara apa kono, setor ning pabrik. Setor gua bah pirang-pirang kula trek. Wong ora ditampa ya ora lebati kowe. Ya senajan sing mbok setorno iku mung resek rambut. Tapi wong panjang pisan dibutuhna pabrik ya ditampa. Loh, ngoten lho nggih. Ya senajan salah, tapi lek di Singapura gak jadi masalah. Senajan apik, tapi lek ora dibiji apik ya jenenge urung apik. Nggih. Tangi hoten. Ngoten mawon. Terus dus pundi kok man dus pundi dus pundi ae wong garise wis genah dus pundi sing mbok dus pundakne iki lak mergo kowe wedi kelangan posisi kuwi lho sakjane sing kowe bingung kuwi jane upama posisimu kuwi bocolne sisan wis ora enek pertanyaan dan tak nyatane nggih mumpun ngoten iku lha iki sing kandha ora ngono sapa ya menen. Sama ini jenis ngono kuwi, mulane sampean butuh bantuan. Karena butuh bantuan dan njaluk bantuan. Tangi ngoten. Oh, ngerti bingung kon njaluk bantuan ben dilapi tuduh ora gelem-gelem. Pangga nganggo uteke. Lagi ngoten. Wis karuan ngatur urip iku wis ora iso mencegrak-cegrak. Menjedak-jeduk orang iso oleh dalan kok malah panggang mikir iki piye iki lho kok piye ora usah muni piye dan njaluk bantuan telepon ngono lho kon telepon ngono kok wah ya engko lek kabel kok pedoti dhewe arepmu salammu dhewe wali hadal makna lan krana iki iki makna krana iki iki makna napa bahwa orang yang taat itu lebih bahaya artinya lebih banyak menghadapi bahaya karena lebih banyak menghadapi bahaya dia harus lebih banyak mohon bantuan ilahil mihi wau sebaliknya orang taat itu ya juga menghadapi bahaya tapi enggak seberapa banyak bahayanya kan tersiksa gitu aja ya tetap butuh bantuan untuk mengampuni dosanya tersiksa itu lalu dimintakan ampunan lalu siksaan hilang kalau sudah diampuni tapi lek wis masalahnya itu masalah pengakuan rebutan sapa sing duwe hak ngakoni anggere soal kuwi wo lha kuwi senajan kuwi asale raket kuwi pacarmu lek wis udur-uduran soal hak iso badar ra sida dadi nganten kok ya nggih to sering kok men perkara harga diri niku malah akhirnya ora terima gak sida dadi nganten terus gak sida besanan terus musuhan santet-santetan nggih to niku ana salah padahal biyen yo wis raket rumaket kok arep dadi bisa nek wong raket tapi hanya soal kesalahan kecil tentang harga diri besan yang tidak dihargai lho ngono tok wis wong mongkel-mongkel makanya banyak lakon elek sing dilakoni wong biasa niku malah kena dienggo alat keparekan Allah lek gelem tobat enten lakon apik dilakoni wong apik iki dilakoni wong sing keparekan Allah ning krana salah sikap niku malah dadekne siksaan niku ya mulane nggih panggah wong niku gak iso gantung lek gak ning Gusti Allah. Wa li makna lan krana iki makna. Kala dawuh sapa Abu Zaid, Kiai Abu Zaid radhiyallahu anhu, taubatul maksiati utawi nobati maksiat iku wahidun sepisan. Mung siji. Napa? Ya melanggar aturan iku tok salah ya. Karena melanggar aturan jalo ngapura siji tok to. Tapi lek wa taubatu taati utawi nobati taat. Sing dimaksud nobati taat niku pripun tok? Nobati kemungkinan salah sikap yang muncul dari taat. Ngono dawane. Wa taubatu taati utawi nobati salah sikap yang muncul ketika nglakoni taat iku alfu taubatin sewu tobat. Lek klambimu asli kotor kuwi penak penyelesaian angger klambimu sing kotor mbok coplok ganti klambi resik bar nggih tapi lek kowe nganggo klambi resik putih sarung putih lek kuwi untuk menjaga klambi putih sarung putih ben ora nek bleduke lho kuwi hati-hati ngoten lho contone niku panjen ngoten wong niku kadung nggih tapi yo piye ya wis kadung ngono kuwi wong niku lek nganggep kiai niku lek masyarakat lek nganggep kiai niku lek orang suci orang yang tidak boleh kotor lah ngono mulane akhire dadi kiai ini abote ra karuan minggu ning warunge dadi cacat kadang-kadang ya ayo moto warungen lho ngoten niku padahal jane ning warung ya ora apa-apa ya aku nggawa dhuwit ya tuku gitu. Yo rene apa-apa to. Sajane ngoten. Padha wong, ya jane ngoten. Tapi kadang-kadang orang itu terlalu menyandarkan nyentelno suatu predikat yang mestinya enggak perlu, tapi dicentel-centel akhirnya malah wong niku sing pas didadekne wong apik ngoten iki, wong taat itu terus akhirnya untuk menjaga ketaatan itu butuh banyak dana, butuh banyak hal, butuh banyak ini. Berarti orang baik itu semakin butuh bantuan Gusti Allah. Mergo tobaté sewu. Lah nek wong elek kuwi butuh tobat tepisan. Sing penting dang dikirimi klambi anyar baru. Mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu pikantuk bantuanipun Allah Subhanahu wa taala. Kok kita tutup kan lindunga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu rasulillah ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.